kisah puputing nyawa mugemi prasetyo setyo janji ora cidro mati yang palakan aku lilong wis dadi tugasku ngapetin belona koron wis dadi karepku dipenggak yo ora bisa namun nyuwun donga romo ibu lan keluarga jan atus ketik tepat turatan.